Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fa yaqulu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala fi risalatihi sittati mawadi' min as-sirah. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi'a min as-sirati fafhamha fahman hasana. La'allallaha ayyuhimaka dinal anbiya litattabi'ah wa dinal musyrikina litatruka. Fa'inna aksara man yadda'i dina wa yadda'i annahu minal muwahidina la yafhamu sunnah sama yang bagi. Al-mawdi'ul awal kisatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahumullahu biha ya ayuhal muddasir kum fa'andir ila qawlihi walirabbika fasbir. Fa'idha fahimta annahum yaf'aluna asya'a kathirah ya'rifuna annaha minal zulmi wal'udwani مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Wa qala ta'ala innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillahi wa yahtabuna annahum muhtadun. Fa awwalu ma amarahumullahu bihi al-indaru anhu qabla al-indari 'an az-zina was-sariqati wa ghayrihima. Wa 'arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-mala'ikati wa 'ala al-awliya'i min bani Adam. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Wa ma hada bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahullahu biha fa in ahkamta hadhihi al mas'alata fa ya bushraka khususan idza 'arafta anna ma ba'daha a'dhamu min as-salawatil khams wa lam tufrat illa fi lailatil isra'i sanata ashrin ba'da hisari syi'abi wa mauti abi talib wa ba'da hijratil habasyati bisintain. Fa'idha arafta anna tilkal umura al-kathirata wal-adawata al-balighah kullu thalika inda hadihil mas'alati qabla fardis salah rajautu an ta'rifal mas'alah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini risalah, salah satu tulisan dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sittatu mawadi' minas sirah, 6 tempat dari sirah. Maksudnya 6 tempat ini yaitu 6 tempat pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam 6 tempat yang beliau sebutkan di sini semuanya berkaitan dengan pelajaran akidah. Berkaitan dengan pelajaran akidah. Iya, dan risalah ini adalah salah satu dari risalah yang ringkas memiliki banyak makna dan patut untuk kita cermati dan kita pahami dengan baik. Nah, seperti umumnya risalah-risalah yang telah kita baca, pada risalah ini kita akan insyaallah ta'ala akan menguraikan kandungan-kandungan uraian atau penjelasan Syekh rahimahullahu ta'ala ya di dalam merincinya di atas poin-poin pembahasan. Iya. Nah, secara umum buku ini dibagi dua. Risalah ini dibagi dua. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berkata Syekh rahimahullahu taala, تأمل رحمك الله ستة مواضع min as-sirah wa fahamha fahman hasana. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, anan tempat dari sirah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. La'allallaha ayyafhamaka din al-anbiya'i litatba'ahu wa din al-musyrikina litatrukahu. Semoga Allah memahamkanmu tentang agama para nabi, agar engkau mengikuti agama itu. Dan semoga Allah memahamkanmu agama kaum musyrikin, agar engkau menjauhi agama tersebut. Aina aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamuna as-sunnata kama yanbaghi. Karena sesungguhnya banyak orang yang mengaku beragama, paham agama, dan mengaku terhitung dari orang-orang yang bertauhid, kaum muwahhidin. Mereka tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Iya. Di sebagian ceritakan, la yafhamu sitta kama yanbaghi. Mereka tidak memahami 6 perkara sebagaimana mestinya. Ya, ada kemungkinannya 2 hal ini, dua-duanya bagus ya. Baik. Di sini di pendahuluan beliau ada beberapa pembahasan yang perlu kita terangkan. Yang pertama, Syekh rahimahullah memulai uraian beliau di dalam buku ini dengan meminta kepada pembaca supaya at-tamul, memahami, apa mencermati, at-tamul mencermati, wal-faham dan memahami. Iya. Ini 2 alat harus dimiliki oleh seorang yang ingin belajar. Dia harus memiliki kebiasaan ta'amul, mencermati, dan kebiasaan al-faham, memahami. Iya. Karena kehadiran hati itu adalah alat yang paling kuat bagi siapa yang ingin mengingat. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada dhikra, ada peringatan bagi siapa yang memiliki hati. Perhatikan, liman kana lahu qalbun, harus dihadirkan hatinya. Dan ini mencakup pemahaman dan pencermatan. Au al-qasam'a, atau dia pasang pendengarannya. Iya. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu, harus dia pasang pendengarannya baik-baik. Dia cermati dengan seksama. Wa huwa syahid. Dan dia adalah seorang yang selalu menyaksikan. Ini semuanya 3 sifat ya. Di dalam ayat, bagi siapa yang ingin memahami dikrah, memahami peringatan itu dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ahkam syar'iyah maupun ahkam nawazil, dalam hukum-hukum syar'i, perintah maupun larangan, maupun dalam hukum-hukum yang merupakan ketentuan dan takdir Allah dari musibah, petaka, dan semisalnya. Maka seorang akan mengambil dikrah kalau dia memiliki sifat ini. Tiga sifat. Liman kana lahu qalbun, dia memiliki hati. Au alqas sam'a, dia memasang pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia orang yang menyaksikan. Baik. Karena itu diingatkan di sini oleh penulis, ta'ammal rahimakallah. Perhatikanlah. Semoga Allah merahmatimu. Sittata mawadhi' min as-sirah. 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fahamha fahman hasana. Dan pahamilah dengan pemahaman yang apa? Yang baik. Beliau minta dua perkara, ta'ammul dan paham. Sebab dua hal ini akan membawa seseorang untuk mempelajari agama dan mengambil manfaat dari pelajaran serta berbekal kebaikan di belakang pelajaran tersebut. Iya. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kita singgung di sini doa Syekh rahimahullah. Beliau doakan rahmat. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Dan ini dari kebiasaan Syekh rahimahullah di dalam seluruh karya tulis beliau. Beliau selalu mendoakan rahmat bagi siapa yang membaca karya tulis beliau. Dan ini menunjukkan banyak perkara. Yang pertama menunjukkan ketulusan niat dari si penulis. Dan yang kedua menunjukkan baiknya maksud dari si penulis untuk kaum muslimin. Sehingga ia selalu mendoakan rahmat. Ya. Dan terdapat juga di dalamnya penerapan etika dari as-salaf. Karena ilmu itu dibangun di atas rahmat. Guru merahmati murid-muridnya. Dan murid juga punya rahmat terhadap gurunya dan terhadap ilmu yang dia pelajari. Dan ilmu itu antara guru dan murid adalah rahmat. Iya. Karena memang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Dan telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam riwayat musalsalat, musalsal atau periwayatan hadis secara bersilsilah dengan sifat yang sama, awal hadis yang biasanya diperdengarkan oleh guru kepada murid adalah apa? Hadis Abdullah bin Amr, Ar-Rahimuna Yarhamukum Ar-Rahman, Irhamu man fil ardi Yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang merahmati, mereka akan dirahmati oleh Allah Ar-Rahman. Ar-Rahimuna Yarhamukum Ar-Rahman. Jadi Allah Ar-Rahman yang maha memiliki rahmat itu akan merahmati orang-orang yang merahmati. Karena itu diperintah, hendaknya kalian merahmati siapa yang di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Baik, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga di sini, saya perlu menerangkan tentang definisi sirah. Karena kita berbicara tentang 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu definisi sirah? Sirah secara bahasa Iya. Dari kata as-sair. Sin ya ra. Asal penggunaannya di dalam bahasa bermakna melanjutkan berjalan. Iya. Melanjutkan atau meneruskan dan bermakna berjalan. Karena itu dikatakan as-sair adalah perjalanan di atas muka bumi siang maupun malam. Itu as-sair. Iya. Dan kata as-sirah itu sendiri dia digunakan untuk beberapa makna. Di antaranya bermakna al-hay'ah wal halah. Bermakna bentuk dan keadaan. Iya. Karena itu tongkat Nabi Musa ketika sudah dilempar dan berubah menjadi ular, kemudian Allah berfirman, "Sanu'iduha siratahal ula." Kami akan kembalikan tongkat itu ke sirahnya yang pertama. Maksudnya ke bentuk dan keadaannya yang apa? Yang pertama sebagai tongkat. Iya. Kami akan balikkan ular itu kepada bentuknya yang pertama, itu sebagai tongkat. Nah, tak ada mana-mana lain disebutkan di sini oleh apa para ulama ahli bahasa. Dan juga di antara mana yang berkaitan dengan pembahasan kita, sirah bermana tariqah, bermana jalan. Iya. Dan ini adalah penggunaan kebanyakan orang Arab. Kalau dia gunakan kata sirah itu artinya bermana jalannya. Karena itu banyak kita ketemukannya di riwayat-riwayat. Ya. Khususnya berkaitan dengan sirah ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Dan Umar menggantikan setelahnya. Kemudian ditawarkan hal itu kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan bahasa yang dipakai adalah dengan sirah mereka. Abdurrahman bin Auf mula-mula bertanya kepada Ali, "Ubayyuka ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sirati Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma." Aku bai'at engkau di atas kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan di atas sirah Abu Bakar dan Umar. Maka Ali berkata, "Fima istata'tu," sesuai dengan kemampuanku. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tawarkan hal tersebut kepada Utsman, faqabilaha. Utsman menerimanya. Iya. Dan ini berjalan di atas sirahnya. Dan Ali radhiyallahu taala anhu juga di dalam sebagian riwayat sirah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Beliau pernah berdiri di atas mimbar dan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali berkata, "Faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin fa'amila bi amalihi wa sara bi siratihi hatta qabadahu Allah azza wa jalla." Kata Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian Abu Bakar diangkat sebagai khalifah menggantikannya. Maka beliau pun berbuat seperti perbuatan Nabi dan berjalan di atas sirah Nabi. Maksudnya di atas jalan Nabi. Sehingga beliau meninggal. Thumma stukhlifa Umaru radhiyallahu anhu ala dhalik fa'amila bi'amalihima wasara bisiratihima hatta qabadahu Allahu azza wa jalla ala dhalik. Kemudian Umar diganti atau Umar menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Umar pun berbuat seperti perbuatan mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, dan berjalan di atas sirah mereka berdua. Perhatikannya penggunaan kata sirah bermakna apa? Bermakna tariqah. Bermakna jalan. Iya. Jadi ini mana apa? Sirah. Ya, dari sisi apa? Sisi bahasa. Nah, karena itu kata Az-Zabiri rahimahullah, beliau menyebut dari guru beliau bahwa As-Sirah An-Nabawiyah wa Kutubus Siyar ma'khudun minas sirah bima'na at-tariqah. Sirah Nabi dan buku-buku yang memuat tentang sirah-sirah itu diambil dari sirah yang bermakna jalan. Iya, dan dimasukkan di dalamnya peperangan-peperangan di dalam sirah ini ya untuk mengikutkan maknanya atau ditakwil ke atas makna tersebut. Iya. Jadi mungkin disimpulkan dari sisi bahasa, sirah itu apa? Bahwa sirah adalah ya mempelajari keadaan orang tertentu atau kelompok tertentu, mengetahui bagaimana jalannya dan menggambarkan secara rinci segala perkara yang berkaitan dengan kehidupannya. Itu yang disebut sirah secara apa? Bahasa. Itulah di bahasa kita sering kadang disebut biografi, kadang disebut sejarah hidup. Iya. Kadang disebut perjalanan hidup. Ini semuanya semakna. Adapun dari sisi istilah, sirah itu dari sisi istilah, iya, adalah penyebutan dzikru amba'in Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi. Penyebutan berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan-keadaan beliau. Wa ma yattasilu bi hayatihi min miladihi ila wafatihi. Dan apa yang berkaitan dengan kehidupan beliau dari lahirnya beliau hingga beliau wafat. Wa ma yattasilu bidzalika min irhasat wa dalail wa mu'jizat qabla al-miladi aw ba'da al-wafah. Dan apa yang berkaitan dengan hal tersebut dari keadaan-keadaan ya, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ya sebelum beliau lahir ataupun setelah beliau meninggal. Nah, jadi dalam sirah ini bukan hanya dipelajari dari sejarah hidup Nabi dari awal beliau lahir hingga beliau meninggal, tidak. Juga dipelajari dalamnya keadaan-keadaan sebelum beliau lahir ya dan setelah beliau meninggal. Itu masih terhitung di dalam pembahasan sirah. Dan perlu diketahui juga di sini sebagai pendahuluan bahwa pembahasan sirah ini ada kaitannya dengan pembahasan Al-Maghazi. Kadang disebut juga dengan Al-Maghazi. Dan Maghazi itu khusus bercerita tentang perjalanan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini bagian dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menyebut ilmu sirah dengan nama ilmu Al-Maghazi. Iya. Baik. Dan juga sirah ini memiliki keterkaitan dengan tarikh Islami. Ya, karena tarikh sejarah Islam itu dasarnya dibangun di atas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah juga punya kaitan yang sangat besar terhadap sunnah Rasulullah. Sebab sunnah itu artinya jalan tariqah. Jalan Rasulullah. Ya, karena itu erat sekali ya kaitan sirah dengan apa? Dengan sunnah. Ya. Sunnah dan sirah berkumpul di dalam menjelaskan sifat-sifat Nabi, tanda-tanda kenabian beliau, kejadian-kejadian di dalam kehidupan beliau. Dan sini selain itu, ini sunnah dan sirah menjelaskan. Tapi di dalam sunnah itu hanya didapat di dalam sunnah ia bersendirian di dalam menjelaskan hadith-hadith tentang hukum, ucapan-ucapan Nabi yang tidak berkaitan dengan kejadian tertentu. Seperti nasihat-nasihat, keutamaan, fadail, adab, hadith-hadith tentang jual-beli, tentang perdagangan, tentang riba, dan semisal dengan itu. Ini hanya didapatkan di sunnah saja. Ya, dan di sirah terdapat penjelasan tentang tarikh, kejadian-kejadian, tempat-tempatnya, Ya, kadang disebutkan siapa yang menghadirinya. Nah, dan selainnya. Ini khusus pembahasan sirah. Jadi ini punya keterkaitan yang sangat erat sekali. Baik, jadi ini definisi dan maksud dari sirah itu. Iya. Kemudian yang ke pembahasan yang keempat yang perlu saya terangkan di pendahuluan ini, ya perlu dijelaskan beberapa faedah dari mempelajari sirah Nabi. Ya, walaupun penulis akan menerangkannya apa tujuan utama dan apa puncak yang akan dicapai dari mempelajari 6 mawadi ini. Hanya saja saya perlu memberikan ya sedikit penjelasan berkaitan dengan manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak manfaat ya di dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup di pertemuan ini kita sebutkan 10 manfaat dari mempelajari sirah. Manfaat yang pertama, ya, bahwa mempelajari sirah itu akan memberikan kepada seorang kunci yang benar di dalam memahami sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kadang seorang ingin mengenal Nabi. Ya, bagaimana cara dia mengenalnya? Iya. Ini kuncinya di dalam mempelajari apa? Di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah dia mengenal bagaimana kejadian-kejadian hidupnya, masa-masa, ya, situasi-situasi yang beliau lalui di dalam kehidupannya. Nah, sehingga seorang hamba itu mengenal makna beliau sebagai seorang sosok manusia dan Rasul Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula." Katakanlah Nabi Muhammad, "Maha suci Rabbku, aku hanyalah sekadar seorang manusia yang merupakan rasul." Iya. Yang merupakan rasul. Baik. Jadi beliau seorang manusia, tapi beliau adalah seorang rasul. Iya. Rincian di dalam mengenal hal ini di pembahasan sirah. Di dalam pembahasan sirah. Kemudian yang kedua dari faedah mempelajari sirah. Mempelajari sirah ini akan membantu seseorang untuk memahami Al-Quran. Karena itu di banyak kejadian ya. Dari perjalanan hidup Nabi, ada ayat-ayat yang turun. Dan ayat-ayat yang turun ini sangat jelas sekali kandungannya. Ya, dengan kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terdapat penjelasan sebab turun ayat. Kemudian kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keadaan turun ayat, turunnya ayat. Dan juga yang paling pentingnya lagi, maksud-maksud pendidikan. Mana-mana tarbiyah di dalam ayat-ayat yang turun itu. Ya, ini sangat kuat sekali dan sangat erat kalau dihubungkan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari manfaat mempelajari sirah, bahwa mempelajari sirah itu adalah ibadah. Mempelajari sirah adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena seorang muslim diwajibkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi kita diperintah di dalam ayat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mengikuti meneladani beliau kecuali kalau kita mempelajari bagaimana sirahnya. Bagaimana sirahnya? Memperhatikan bagaimana metodologi hidup beliau, jalan hidup beliau pada segala situasi dan segala keadaan beliau. Sehingga seorang itu bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kejelasan dan di atas petunjuk yang terang. Nah, ini di antara manfaat yang sangat besar ya. Kemudian yang keempat dari manfaat mempelajari sirah adalah di dalam di sela-sela mempelajari perjalanan hidup Nabi ini, kita akan melihat ya sisi-sisi kebesaran dan kesempurnaan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab orang-orang yang agung, orang-orang yang besar itu ada sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Iya, maka di dalam sirah ini kita bisa meneladani hal tersebut. Karena itu Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala berkata, "Fahadihi as-siratul 'azimah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah haqqan. Walau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi atau ghairu siratihi lakafa." Iya. Kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ini ucapannya di Al-Fithal fil Milal wan Nihal. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bacanya Al-Fasl, dan seingat saya sejumlah dari Al-Muhakkikin lebih mentarjih dibaca Al-Fasl, walaupun dia masyhur dibaca oleh orang-orang dengan kata Al-Fithal. Nah, Al-Fasl fil Milal wan Nihal. Jadi Ibnu Hazm mengatakan inilah sirah agung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang memperhatikannya. Bagi siapa yang memperhatikannya itu akan mengharuskan dia pasti membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara aksioma. Ya kalau dia tahu saja sirahnya Nabi, ya. Dari sirah Nabi ini dia baca, pasti dia akan membenarkan Rasulullah itu secara darurat. Tidak perlu ada pembuktian lagi. Ibarat seorang melihat matahari terbit hingga terbenam, setelah itu tidak perlu ditanya lagi apa dalil matahari terbit. Sudah jelas sekali bagi siapa yang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan sirah ini akan mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah sebenar-benarnya. Andai kata Nabi tidak memiliki mukjizat selain daripada sirahnya, maka ini sudah cukup, kata Ibnu Hazm. Ini sudah cukup membuktikan bahwa beliau adalah apa? Seorang Rasul. Iya. Baik. Jadi, keberadaan seorang ini tatkala dia melihat ya berbagai perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia melihat bagaimana kepribadian Nabi, dan ini akan memenuhi hatinya dengan keimanan, kecintaan kepada Nabi, pengagungan terhadap beliau. Iya. Nah, sehingga dia pasti akan lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di atas keluarganya, di atas kawan-kawannya, di atas harta-hartanya. Nah, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih pantas. Iya. Jadi panutan terhadap kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Karena sebagai seorang mukmin yang mengenal nabinya, maka kecintaannya kepada nabi akan lebih besar kalau dia membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kaitannya di pembahasan iman sangat kuat sekali ya. Kemudian yang kelima dari manfaat mempelajari sirah, iya, di dalam sirah nabi ini kita akan berdiri di depan sosok seorang dai. Ya. Dai yang paling berhasil di dalam dakwahnya. Dai yang memberikan solusi yang terbaik bagi umatnya. Dan di dalamnya, di dalam sirahnya diterangkan bagaimana cara-cara beliau mengajar, memberikan ta'lim, memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah, memberikan pengarahan. Tergantung pada kondisi dan keadaannya. Iya. Baik. Maka dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seorang itu akan memiliki kebijaksanaan dan kepandaian menghubungkan antara hukum-hukum syar'i dengan situasi dan keadaan manusia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dai yang menggabungkan seluruh hal tersebut. Dan ini akan lebih tergambar jelas apabila seorang membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam dari manfaat mempelajari sirah, ya, seorang akan menghadapi sosok pemimpin, ya, sosok pemimpin yang merupakan yang telah memimpin pada pokok-pokok pimpinan yang benar dan diperlukan oleh manusia, ya. Beliau adalah Rasul, beliau adalah pimpinan negara, beliau adalah kepala rumah tangga. Istri Nabi bukan cuma satu. Iya, bukan cuma dua, bukan empat saja. Istri beliau sembilan. Yang hidup, Nabi meninggal, dan istri beliau hidup sembilan orang. Iya. Bersamaan dengan itu, iya, beliau memiliki sembilan orang istri. Beliau adalah seorang rasul, beliau adalah kepala negara, beliau juga yang memimpin peperangan-peperangan, beliau mengatur, ya, urusan siasah, hubungan diplomasi antara kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara kaum Muslimin dengan orang-orang kufar, ya, dan dimaklumi ya bagaimana pengaturan beliau. Ya, terhadap orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah, dan terhadap kaum musyrikin waktu itu masih di Mekah, masih berkuasa sebelum kejadian Hudaybiyah. Dan ini semuanya memberikan kepada kita sosok seorang pemimpin. Yang siapa yang ingin berhasil di bidang manapun dari kepemimpinan, harus dia mencermati sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keberhasilan beliau di dalam apa? Di dalam memimpin. Ya, yang ingin berhasil dalam memimpin dirinya, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin berhasil dalam memimpin keluarganya, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin berhasil di dalam memimpin masyarakatnya, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin berhasil dalam memimpin negerinya, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara faedah yang sangat agung bagi siapa yang mempelajari sirah beliau. Iya. Kemudian yang ketujuh dari manfaat mempelajari sirah. Iya. Terdapat di dalam sirah ini berbagai cabang ilmu. Ya. Pengetahuan. Bukan satu ilmu saja, berbagai cabang ilmu. Dan di sini Syekh Rahimahullah, beliau hanya menjelaskan enam tempat dari sirah Nabi. Khusus berkaitan dengan pembahasan apa? Pembahasan akidah saja. Iya. Dan ini salah satu cabang dari cabang ilmu. cabang dari cabang ilmu. Yang ingin belajar usul fikih ada di dalam sirah Nabi. Yang ingin belajar fikih ada di dalam sirah Nabi. Yang ingin belajar tafsir ada di dalam sirah Nabi. Berbagai cabang ilmu di dalamnya. Berbagai cabang ilmu. Kemudian yang kedelapan dari manfaat mempelajari sirah. Ya, mempelajari sirah Nabi ini akan memberikan kepada hati itu ketenangan. Tumaknina. Ya. Dan selalu memberikan ke dalam jiwa seorang muslim keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab ini dasar pokok di dalam mempelajari sirah Nabi. Sejarah hidup beliau. Bagaimana beliau memulai dakwahnya sendirian? Yang awal kali menjawab adalah istrinya. Iya, dan dimaklumi orang-orang yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal. Iya. Dimaklumi bagaimana keadaan kaum muslimin di Mekah dalam keadaan sedikit. Tapi subhanallah, akhir dari hayat beliau adalah ketinggian Islam. Dan Allah telah memberi kabar gembira kepada nabinya dengan surah yang menjelaskan ajalnya telah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan datang kemenangan. Ini semuanya sudah disaksikan oleh Rasulullah. Berbagai pertolongan Allah, berbagai kemenangan yang beliau telah lihat. Dan kau telah menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Iya. Maka Allah perintah kepada nabinya untuk banyak bertasbih, mensucikan Allah, mohon ampun. Sungguhnya Allah itu Maha mengampuni. Dan ini tafsirkan oleh Ibnu Abbas, tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Sebab akhir dari amalan itu hendaknya ditutup dengan banyak bertasbih dan banyak beristighfar. Iya. Dan memang setelah turunnya surah ini, ajal beliau tidak lama lagi. Nah. Dan perhatikan ya bagaimana kemenangan-kemenangan. Maka siapa yang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari umat Islam ini, ya, dia tidak akan pernah merasa rugi dengan keislaman. Dia tidak akan pernah merasa hina dengan keislamannya. Dia selalu bangga dengan keislamannya. Selalu merasa mulia dengan keislaman yang dia miliki. Nah, inilah di antara sebab banyak dari umat Islam itu ya dihimpit kesedihan, ditimpa kehinaan karena mereka sendiri kadang tidak berbangga dengan keislamannya. Iya. Mau sholat saya malu-malu kucing. Ya. Menampilkan misalnya ciri dari ciri keislamannya, dia khawatir. Ejekan manusia. Nah ini karena kadang kurang memahami dari perjalanan hidup Rasulullah dan bagaimana sejarah umat Islam. Sehingga kurang pengagungannya terhadap syariat dan agama. Baik, kemudian yang kesembilan dari manfaat mempelajari sirah, ya, bahwa dari sela-sela kita mempelajari sirah ini, kita akan melihat, ya, dasar-dasar dan pondasi-pondasi yang menyebabkan Nabi dan para sahabat mendapatkan kemuliaan di dalam memimpin manusia. Iya. Dan ini bagi siapa yang mendapatkan kejayaan kepemimpinan, harus dia baca melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, subhanallah, kalau dipelajari sirah ini tanpa sekali hal-hal yang agung, apalagi kalau dicocokkan dengan realita kita sekarang ini. Situasi terkini, ya. Nah, sebagian orang di masa ini menyangka bahwa cara meninggikan agama dengan cara dia masuk di dalam politik, membuat partai supaya mendapatkan kedudukan, mendapatkan kursi. Alasannya, katanya kalau kita punya kekuasaan, kita memiliki kekuatan. Dengan kekuatan itu, kita bisa merubah. Ya, bisa melakukan reformasi. Nah, tapi ternyata itu hanyalah kalimat-kalimat yang keluar di mulut saya. Tidak ada realitanya. Ya. Ada yang sudah berhasil mendapatkan kekuasaan, ya, tapi tidak ada kenyataan. Tidak ada kenyataan. Kalau kita perhatikan kisah Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperbaiki manusia, tidak bermula dari itu. Tidak ada di dalam sejarah Nabi, beliau desak-desakan dengan pembesar Quraisy supaya mendapatkan pimpinan di tengah suku. Ya. Bahkan Nabi ditawari kalau beliau ingin kekuasaan. Dan ini hal yang dimaklumi dalam sirah beliau. Ya. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau lebih memilih berdakwah, ya, kepada orang-orang dari sedikit, masuk ke Baitul Arqam, rumahnya Arqam, ya, berkembang, ya, hingga hijrah ke Madinah, dengan sendirinya terbentuk negara Islam. Itu buah dari dakwah. Ya, karena itu kalau ingin mendapatkan negara Islam, ya, harus dipahami bahwa negara Islam itu adalah buah, ada dasarnya. Kalau seorang ingin mendapat buah, harus dia tanam dulu pokoknya. Dia tanam batangnya dengan akarnya. Setelah berakar kuat, pohonnya tumbuh, barulah dia dapat buah. Ya. Karena itu berhayal orang-orang itu. Ingin mengadakan perbaikan dengan cara apa? Mendirikan negara. Walaupun negaranya sudah terbentuk, belum tentu mereka bisa berubah. Belum tentu. Iya. Sudah terbukti, ya, di sebagian negeri. Mereka yang berkuasa. Seperti di Pakistan, di masa pemerintahan Diaul Haq. Ya, beliau sudah berkuasa. Dan telah membuat apa? Keputusan resmi untuk menerapkan syariat Islam di Pakistan. Iya. Baru satu hukum yang dia terapkan dari hukum hudud sudah demo oleh masyarakatnya. Padahal pemerintahnya sudah apa? Mendukung syariat. Tapi mereka tidak mampu untuk belum paham tentang syariat itu. Karena itu penting sekali menegakkan dakwah. Iya. Dan ini harus dipahami oleh orang-orang yang ingin mengadakan perbaikan. Jangan dianggap jalannya terlalu jauh. Ya. Dia ingin menempuh jalan pintas. Jangan dianggap jauh jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan jalan yang ditempuh oleh Nabi itu, ya, tidak mesti kita melihat hasilnya di hari-hari kehidupan kita. Kalau kita tidak rasakan di hari-hari kehidupan kita, mungkin dirasakan oleh anak keturunan kita. Iya, mungkin dirasakan oleh anak keturunan kita. Nah, itulah maksud dari seorang berdakwah. Pokoknya dia atas jalan Nabi. Yang memperhatikan sirah Rasulullah. Itulah orang yang mustaqim namanya. Sebab apa yang lebih daripada itu, Allah tidak membebani kita dengan hal yang kita tidak mampu. Allah tidak membebani kita dengan perkara yang diharamkan. Baik. Jadi ini diantara pelajaran yang sangat indah bagi siapa yang mempelajari sirah. Dia akan melihat, ya, apa pondasi-pondasi, ya, apa kriteria-kriteria yang dengannya suatu masyarakat, suatu umat dijayakan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ya, dimaklumi bahwa di dalam mengambil panutan, mengambil contoh, pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa. Karena itu kalau kita selalu membaca sirah Nabi, maka kita harapkan warna-warna dari kehidupan Nabi itu membekas pada diri kita. Ya, cahaya dari keindahan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertanam di dalam diri kita, sehingga menerangi kehidupan kita. Ini diantara manfaat agung bagi siapa yang mempelajari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudah 10 perkara. Ya, saya jelaskan berkaitan dengan manfaat mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pembahasan yang keempat dari pendahuluan. Pembahasan yang kelima dari pendahuluan adalah penyebutan al-ghayah. Ya, tujuan utama dari ditulisnya buku ini oleh penulis. Ini beliau terangkan dalam ucapan beliau, la'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya'i litatba'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Supaya Allah memahamkan engkau bagaimana agama para nabi, agar engkau mengikuti agama para nabi itu. Juga supaya kamu paham agama kaum musyrikin, agar engkau tinggalkan agama kaum musyrikin itu. Nah, ini manfaat puncak utama di dalam mempelajari sirah. 6 sirah, 6 tempat dari sirah yang akan disebut oleh penulis di sini. Ingat ya, penulis hanya menyebut 6 tempat saja. Dan 6 tempat dari sirah ini puncak utamanya yang beliau ingin maksud, yang beliau maksudkan, yang ingin beliau capai di dalam penjelasan dan penulisan buku ini. Supaya kita paham agama para nabi itu apa, agama kaum musyrikin itu apa. Ini dua hal kalau sudah pandai kita bedakan, ya, ini sudah luar biasa pokok keislaman seorang hamba. Dia paham agama para nabi itu apa, dia mengerti agama kaum musyrikin itu apa, sehingga pandangannya tajam membedakan. Ya. Kalau ada kejadian-kejadian, ada perbuatan-perbuatan, ada amalan-amalan, ucapan-ucapan, maka dia mampu untuk membedakan yang mana merupakan agama para nabi dan yang mana merupakan agama kaum musyrikin. Iya. Jadi ini tujuan utama dari Syekh di dalam menulis buku ini. Baik, ini pembahasan yang keberapa tadi? Yang kelima. Pembahasan yang terakhir, Syekh terangkan di sini sebab penulisan buku. Ya. Kata beliau, fa inna aktsara man yad'i ad-din wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu as-sunnah kama yanbaghi. Di sebagian cetakan, la yafhamu as-sittah kama yanbaghi. Sebab kebanyakan orang yang mengaku beragama, mengetahui agama, dan dia mengaku dari orang yang bertauhid, dia tidak paham sunnah sebagaimana mestinya. Nah, ini sebabnya ya, banyak orang yang tidak paham sunnah sebagaimana mestinya. Iya. Kesyirikan dia bela, dia anggap itu adalah tauhid. Iya. Begitu ada yang menyerukan kesyirikan, dituduh sebagai orang yang membawa agama baru. Padahal itu adalah agama para nabi dan para rasul. Iya. Dan yang lebih lucunya lagi, yang terbalik timbangannya ini di kalangan orang yang mengaku berilmu, mengaku paham agama. Nah, inilah sebabnya kenapa Syekh menulis buku ini di sini. Beliau ingin menerangkan 6 tempat saja dari sirah Nabi supaya jelas agama para nabi itu apa dan agama kaum musyrikin itu apa. Jangan sampai ada yang keliru seperti ini, salah memahami sunnah, tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Baik. Ini kita masih di pendahuluan ya, sudah habis waktunya. Insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran yang pertama dari apa yang akan diuraikan oleh Syekh di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada hari besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.